Salatun wa salamun ala taha rasulillah. Salatun wa salamun ala yasin habibillah. Salatun wa salamun ala taha rasulillah. Salatun wa salamun ala yasin habibillah. Para pemimpin siapa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Miras narkoba merajalela, tempat maksiat di mana-mana. Miras narkoba merajalela, tempat maksiat di inilah fakta bukan jerit, ini semua salah siapa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aliran sesat mengepung kita, para komunis di depan mata. Aliran sesat komunis di depan mata. Inilah fakta bukan cerita, ini semua salah siapa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Homo dan lesbi sudah biasa, kumpul kebo tak takut dosa. Homo dan lesbi sudah biasa, kumpul-kumpul tak takut dosa. Inilah fakta bukan cerit, ini semua salah siapa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak korupsi uang negara, rakyat makin sengsara. Banyak korupsi uang negara, nasib rakyat makin sengsara. Inilah fakta bukan cerita, ini semua salah siapa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah wahai Allah, kami berdoa, bimbing selalu pemimpin kita. Wahai Allah, kami berdoa, bimbing selalu pemimpin kita. Supaya adil, jujur, dan takwa, semoga jaya bangsa Indonesia. Salatullah salamullah ala toha